1 pasai 12. Jinonyo kehai karunya-karunya yang geberi leh roh Allah. Kehainyan ulun mengharap mangat gata tatupu yang sibunaji. Ingat ke bahwa bakwate gata gohlom daturi Tuhan. Gata tu pengaruh, gata sutot berala yang hanjut marit. Gata mesti tatupu bahwa urang-urang yang dipimpin leh roh Allah hana hasil dipegah. Tekutuk ke Isa. Menanci tema hana mesti dropih yang hasil dipegah. Isa ke Tuhan. Munya urang yang hana dipimpin leh roh Allah. Nah, mumbago rupa karunya nebak roh Allah. Tema mandumnya jibri leh roh yang sa. Nah, mumbago rupa but ketesemah Tuhan. Tema Tuhan yang disemahnya, Tuhan yang sacit. Namu bago cara tepubut-buat Tuhan, tema yang beri tenaga, kenyan bak tip-tip ureng nakuh potu Allah yang sacit tema. Keget tanya mandum, roh Allah gemu buat bak tip-tip ureng secara kedodro. Kenyan sidro, rohnya diberi kemampuan urengnya dipegah haba ngon penuh wibawa. Kenyang lain, roh yang nyancit diberi kemampuan kejipegah kehai Allah. Roh yang sanyan citema, diberi ubah urang yang sidro. Kemampuan yang luar biasa kejimu iman ubah almasih. Kenyang lain, roh Allah nyan geberi kuasa kejipupulih urang sakit. Kesidro urang diberi kuasa kejipena but-but yang ajaib dan kenyang lain diberi karunya keji berite rencana-rencana Allah. Kenyang lain tema roh Allah nyan diberi tema kemampuan kejut ji pebeda yang toh karunya yang geberi leh roh Allah dan yang toh tema yang kon. Nah yang geberi kemampuan kejimu tutunganmu bago basa yang ajaib. Dan na tema yang diberi kemampuan kejibuh makna basa-basanya. Ban mandumnya dipubut leh roh Allah yang sacit tema. Ke masing-masing ureng diberi karunya kedro menurut yang dikehendak leh roh yang kedro. Almasih nakeh lagi tubuh manusia. Tubuhnya caboh tema na anggota yang le. Ban mandum anggotanya bahkan yang jaitat nakeh saboh tubuh. Menancit ngon tanyo mandum. Bahkehnyan ureng Yahudi menancit yang kon ureng Yahudi. Namit-namit menancit ngon ureng yang merdeka. Tanyo mandum ka tepu mano ngon roh yang sanyan. Mangat tanyo tepujut saboh ngon tubuh almasihnyan. Tanyo mandum tarasa roh yang sanyan ngon sepenuhji. Sabab tubuhnya kedro hana tedong bak saboh anggota tema jaitat anggota ji. Menyogaki tanyo dipegah, ulun kon jaro. Ngon sababnya, ulun kon bagian nibak tubuh. Nyan kon memakna bahwa gakinyan kon bagian nibak tubuh. Dan menyopunyong dipegah, sabab ulun kon mata. Ngon lagenyan, ulun kon bagian nibak tubuhnya. Nyang lagenyan, kon cit memakna bahwa punyongnyan kon bagian nibak tubuh. Menyoban saboh tubuhnya, jut ke saboh mata mantong, pakriban tubuhnya hasil jemudengo. Atawa, pekeh ban saboh tubuhnya, jut ke punyung mantong, pakriban tema tubuhnya jemucum. Duh takalon, bahwa Allah yang kebah ban mandum anggota tubuhnya nebak tubuh. Masing-masing gekebah bak tempat jih, lepote Allah menurut lage yang gegalak legop yang kedro. Menyo mandum nyan tema saboh anggota mantong. Nyang toh ke nyang tepegah tubuh. Tema kebit na anggota nyan jai. Tema tubuh na ke saboh. Ngon sabab nyan, mata hana jut dipegah bak jaro. Ulun hana perle ke gata. Atawa, ule dipegah bak kaki. Ulun hana perle ke gata. Nyang sebenarji, anggota-anggota tubuh nyang tepegah lemoh nyan. Tak terperleh. Dan anggota-anggota yang tanyo anggap hana menan muyum, nak anggota-anggota yang tanyo beri lebih jai penghargaan. Anggota-anggota tubuh yang kaduh jihget, hana perlele beta perati. Potu Allah kage susun tubuh getanyo menan getji ngon lage nyan anggota-anggota yang kurang meyum gebri lebih jai penghargaan. Anggota-anggota tubuh yang hana dehlaga nyan-nyang lebih teperati. Ngon lage nyan tubuh nyan hana terbagi-bagi. Masing-masing anggota teperati saboh ngon yang lain. Menyona saboh anggota yang sakit, ban mandung anggota yang lain pih merasa sakit. Menyona saboh anggota terpujo, ban mandung anggota yang lain pih mesajan mesukaria. Gata ban mandung mesajan-sajan nakuh tubuh almasih, dan gata masing-masing tema nakuh anggota nibak tubuhnya. Menanjit tema alam jemaah, Allah kage puten te tempat ke membago-bago ragam manusia. Yang pun tak rasui-rasui, kedua nabi-nabi, yang kele gure-gure, laju ke awaknya, yang dipubut-but yang ajaib. Alihnya, ke awaknya, yang geberi karunya, keji pupulih urang sakit, atau keji tulung urang lain, atau kejut ke pemimpin, atau kejut jimu tutu ngon mubago basa yang ajaib. Awaknya kon ban mandum rasui, atau nabi, atau gure. Hana ban mandumnya na kuasa dipubut-but yang ajaib. Atawa keji pupulih urang sakit. Atawa keji mututu ngon mubago basa yang ajaib. Atawa ketutu jemah basa-basanya. Ngon tabaknya mengusaha ke legata ngon bibit mangat metemu karunya-karunya yang lumoisa. Tema selanjutnya, nyo ulun tunyok bak gata rot yang paling get.